saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sukses saat musibah datang adalah pada saat musibah itu berubah menjadi jalan lempang bagi kita untuk menuju ke surga. Dan mudah-mudahan semua itu terjadi. Saya kira usia kita ini ada asam uratan, ada kolesterolan, ada darah tinggian gitu ya. Ya, macam-macam. Ayo sekarang berpikir, masa pensiun, udah batuk-batuk, jantung ada pembeng, kakan, ya. Gimana coba, masing-masing semua kita berpikir. Berpikir bagaimana dengan yang ada ini justru menjadi jalan ke surga. Itu yang barangkali penting untuk kita pikirkan. Daripada harus menyesali keadaan. Toh disesali juga gak bakalan berubah. Gak akan berubah. Persepsi ini dibangun dulu Pak. Persepsi ini dibangun. Ada musibah, larikan kepada Allah. Larikan kepada Allah dulu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dapat nikmat, larikan kepada Allah. Kayak Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Itu. Nah, kita mungkin agak mudah mengembalikan musibah kepada Allah, tapi kadang-kadang sulit mengembalikan nikmat kepada Allah. Nikmat biasanya kembali kepada sini. Gitu. Anak rajin sekolah begini nih, sukses nih. Hati-hati. Baru ngomong begitu entar dikempesin loh sama Allah. Hati-hati, harus kembali. Kembali, ini namanya tauhid Pak. Tauhid. Pak, waktu itu saya pernah menyebut Nabi Sulaiman sukses tidak? Sukses. Surga atau neraka? Surga. Nabi Ayub sukses apa tidak? Masih dua pendapat. Nabi Ayub itu sukses apa tidak? Kalau Nabi Ayub kok dutan gitu loh. Oke. Nabi Ayub sukses. Surga atau neraka? Walaupun ditinggal oleh, nah, walaupun sakit belasan tahun, miskin sukses ibu, karena dengan sakitnya, oh ini penting ibu, perlu saya sebutkan nih, karena dengan sakitnya itu menjadikan Nabi Ayub berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi sukses saat sakit-sakitan 17-18 tahun, sukses. Walaupun kalau disuruh milih, milih kayak Nabi Sulaiman atau Nabi Ayub. Semuanya pengennya seperti Nabi Sulaiman. Ya kaya, ya pejabat tinggi. Biasa. Tapi hidup ini ternyata tidak akan ada Nabi Sulaiman kalau enggak ada seperti Nabi Ayub. Saya sering bilang, nuwun sewu Bapak paring asmo Eko Prianto. Pak Eko. Pak Eko itu enggak akan pernah terdefinisikan sebagai orang yang tinggi kalau enggak ada saya yang pendek. Pak Eko harus berterima kasih sama saya. Karena ada definisi tinggi, karena ada lawannya. Coba kalau saya berada di komunitas orang-orang yang lebih pendek daripada saya. Saya statusnya tinggi apa pendek? Tinggi, karena ada yang pendek. Karena saya sama Pak Eko, saya statusnya pendek. Karena Pak Eko, begitu. Berterima kasih Pak Eko. Jadi, hal begitu. Nah, oleh karena itu, gak akan ada definisi kaya kalau gak ada yang miskin. Apalah artinya presiden kalau enggak ada rakyat? Gitu. Semua itu sudah bagian dari sistem kehidupan. Maka oleh karena itu ada peluang sukses pada saat kaya seperti Nabi Sulaiman, ada peluang sukses pada saat terkena musibah seperti Nabi Ayub. Memang ingin kita seperti Nabi Sulaiman, tapi kalau ternyata harus juga seperti Nabi Ayub, Ya qadarullah, ya bersyukur gitu ya. Ya qadarullah sudah, itulah mudah-mudahan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Wallahu a'lam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.